Selalu di hatiku, terukir di dalam jiwaku. Kau berikan aku kekuatan dan juga perlindungan. Apapun akan kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Kau tunjukkan arah dalam setiap langkah yang terbaik untukku. Hanya aku sayang padamu. Damaiku di pelukmu, cintamu kekal dalam hatiku. Tempatkan ayah di dalam surga.